عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kali marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya, zahir wa batinan, kenikmatan secara zahir maupun kenikmatan secara batin. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah, menghitung satu demi satu kenikmatan Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mensyukuri dengan meyakini dan mengimani bahwasanya kenikmatan tersebut datangnya adalah semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah nyatakan, fama bikum min ni'matin famin Allah, tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu datangnya dari Allah. Ini diantara bentuk mensyukuri ni'mah, meyakini, mengimani seluruh kenikmatan datangnya dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh para ulama, oleh imam-imam ahli sunnah wal jamaah, diantara bentuk syukurun ni'mah, diantara bentuk mensyukuri ni'mat adalah yasta'miluha fit ta'ah, menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita fit ta'ah, dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara bentuk mensyukuri ni'mah, sehingga bukan hanya talafud bilisan, hanya sekedar diucapkan dengan lisan, yang ini difahami oleh kathirun minan nas, oleh mayoritas manusia, yang mereka menganggap yang namanya syukur ni'mah, mensyukuri kenikmatan, adalah hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Usulul Iman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, mungkin perlu kita mengingat bersama bahwasanya kita ini sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, yang sebentar lagi barakallahu fikum kita akan memasuki bulan yang sangat mulia dalam satu tahun, yang disebut dengan bulan Ramadhan, Inilah diantara keistimewaan dinul Islam. Dalam satu tahun Allah memberikan di situ satu bulan yang di dalamnya terdapat atau ada padanya berbagai macam fadha'il, keistimewaan-keistimewaan yang lam yujad fi ghairihi, yang tidak didapati pada bulan-bulan yang lainnya. Syahrul Ramadan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ramadhan futihat abwabul jannah وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza jaa ramadhan, apabila telah datang bulan Ramadhan, dibukalah pintu-pintu al-jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwaabun nar, dan ditutup pintu-pintu annar. Wa sufidatis syayatin, dan dibelenggulah syaitan-syaitan. Ini diantara keistimewaan bulan Ramadhan yang tidak didapati pada bulan-bulan yang lainnya. Ini adalah merupakan salah satu keistimewaan yang khusus Allah berikan pada bulan Ramadhan. Sebagaimana dalam satu pekan Allah juga memberikan untuk umat Islam satu hari yang sangat mulia yang disebut dengan Yaumul Jum'ah, yang di situ banyak sekali fadhail, keutamaan-keutamaan pada hari Jum'ah yang Allah pilihkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi, dan Allah pilihkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hari raya pada hari tersebut, yang kita diperintahkan untuk menyibukkan diri bita'ah, melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, kata beliau, wa innama tuftahu abwabul jannah fi hadas syahri likathratil a'malis salihati wa targhiban lil amilin. Adapun yang dimaksud dibukanya pintu-pintu al-jannah, pintu-pintu surga pada bulan tersebut, yaitu pada bulan Ramadhan, dikarenakan banyaknya amalan-amalan saleh pada bulan Ramadhan dan semangatnya orang yang melakukan amalan-amalan saleh pada bulan tersebut. Ini maknanya. Wa tughlaqu abwaabun nar, kemudian setelah itu ditutup pintu-pintu neraka. Kata beliau, liqillatil ma'asi, yang dimaksud ditutup pintu neraka dikarenakan pada hari-hari tersebut di bulan Ramadhan, qillatul ma'asi, sedikitnya perbuatan kemaksiatan, min ahlil iman, bagi orang yang memiliki al-iman, keimanan di dalam hatinya, maka dia akan mengurangi atau bahkan meninggalkan perbuatan-perbuatan al-mahasi. Inilah diantara keistimewaan bulan Ramadhan yang sebentar lagi kita akan memasukinya insyaallah biiznillah subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu hal yang perlu kita ingat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sa'id al-mimbar, tatkala naik ke atas mimbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seraya mengatakan amin, sehingga para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, engkau mengaminkan siapa? Engkau mengaminkan siapa ya Rasulullah? Maka Nabi menyatakan atau menjawab, ja'a Jibril raghifa anfun man adraka abawaihi walam yudkhilhul jannah. Celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya, artinya kedua orang tuanya masih hidup, tapi tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam jannah. Artinya tatkala mendapati orang tua masih hidup, ini kesempatan untuk melakukan kebaikan sangat-sangat banyak dan sangat-sangat mudah. Dikarenakan besarnya birrul walidain, besarnya kedudukan berbuat baik kepada kedua orang tua, sehingga tatkala seorang anak mendapati kedua orang tuanya masih hidup, maka ini merupakan kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu musibah tatkala seorang dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup, ternyata tidak menyebabkan dia masuk ke dalam jannah, tidak masuk ke dalam surga, tidak mendapatkan maghfirah, menunjukkan dia terhalang dari melakukan kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, kata Nabi, al-raghifa anfun man adraka ramadhana fahuwa la yughfar. Celaka, binasa orang yang dia berjumpa, bertemu dengan bulan Ramadhan dan dia tidak diampuni, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini orang yang sangat-sangat celaka, orang yang binasa. Iya, dikarenakan bulan Ramadhan adalah tempat atau bulan yang penuh dengan barakah, penuh dengan maghfirah, penuh dengan amalan-amalan salihat. Maka tatkala orang tersebut tidak bisa menggunakan kesempatan tersebut sebaik mungkin, sehingga dia tidak mendapatkan maghfirah, ampunan, tatkala bertemu dengan bulan Ramadhan, ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut terhalang dari kebaikan-kebaikan. Inilah orang yang celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barakallahu fikum, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita bertemu dengan bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan maghfirah, akan tetapi tidak mendapatkan ampunan, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama ahli sunnah wal jamaah, imam-imam ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah menuntunkan kita bagaimana kita nastaqbilu Ramadhan, bagaimana kita menyambut bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan barakah, menyambut sesuai yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang awam wa na'udzubillah, yang mereka menyambut bulan Ramadhan ternyata dengan berbagai macam amalan-amalan khurafat, amalan-amalan syirkiat, amalan-amalan bid'ah. Ini yang mereka lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dengan ancaman yang sangat keras bagi mereka orang-orang yang menyekutukan Allah. Allah menyatakan innahu mayyushrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang musyrik, Allah nyatakan faqad haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya al-jannah, surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan bagi mereka orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang menyekutukan Allah. Karena al-isyraku billah, menyekutukan Allah, kesyirikan merupakan a'zamu dzulmin, kezaliman yang terbesar, kezaliman yang paling besar adalah al-isyraku billah. Orang yang berbuat syirik tidak mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kita mendapati sebagian kaum muslimin menyambut bulan Ramadan dengan melakukan perbuatan menyekutukan Allah, dengan mendatangi kuburan-kuburan, berdoa kepada mereka, meminta keselamatan kepada mereka, meminta barokah kepada mereka supaya bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan seterusnya. Sungguh ini perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mereka mendatangi tempat-tempat tertentu, mendatangi sungai-sungai tertentu untuk melakukan beberapa ritual-ritual, perbuatan-perbuatan yang itu menyelisih ajaran Rasul, bahkan sampai tingkat kesyirikan, karena mencari barokah kepada tempat-tempat yang tidak diperintahkan di dalam syariat. Barakallahu fikum. Atau yang lainnya, mereka melakukan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan muhdats, amalan yang tidak pernah sama sekali dipraktekkan, dilakukan oleh Rasul, tidak pula oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Melakukan amalan-amalan bid'ah. Barakallahu fikum, untuk menyambut bulan Ramadan. Maka ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka telah mendidik umat dengan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Maka yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Shalih Fauzan dan ulama-ulama yang lainnya, bagaimana kita nastaqbilu Ramadan, kita menyambut bulan Ramadan. Yang pertama kata beliau adalah biddu'a ilallah, dengan berdoa meminta kepada Allah supaya disampaikan atau kita disampaikan, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini yang penting, ini yang pertama. Tatkala kita sudah memasuki bulan Sya'ban, bahkan sudah di penghujung bulan Sya'ban, tidak ada jaminan seorang itu dia akan bertemu dengan bulan Ramadan. Bisa jadi ajal kematian akan mendahului orang tersebut, sehingga la yudrak Ramadan, dia tidak bertemu dengan Ramadan. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk berdoa, meminta, memohon kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan di waktu-waktu mustajab. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma wassalna ila Ramadan, ya Allah, pertemukanlah kami, sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan, di waktu-waktu mustajab. Mungkin yang seperti ini kita jarang melakukannya. Mungkin yang seperti ini sebagian kita tidak ngerti atau lupa kalau ternyata yang diajarkan oleh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, tatkala sudah mendekati bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk berdoa, meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka gunakan waktu sebaik mungkin, kesempatan-kesempatan yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa, meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya Allah, wasalna ila Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan di waktu-waktu mustajab. Barakallahu fikum. Ini yang pertama yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, menyambut bulan Ramadan dengan addu'a, karena ini adalah merupakan silah, senjata seorang mukmin adalah addu'a. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, kita menyambut bulan Ramadan bil istighfari wa taubah, dengan kita beristighfar, dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Perlu diketahui bahwasanya yang menghalangi seorang untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmatnya Allah, adalah adz-dzunub wal ma'asi, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Ini yang menyebabkan seorang terhalang dari kebaikan, seorang terhalang dari fadhail, keutamaan-keutamaan, adalah adz-dzunub, dosa-dosa, wal ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat. Ini yang akan menghalangi. Bisa jadi tatkala seorang terhalang dengan bulan Ramadan, sebabnya adalah adz-dzunub wal ma'asi, atau dia sudah bisa bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak bisa menggunakan sebaik mungkin hari-hari yang penuh dengan barakah tersebut. Di antara sebabnya adalah adz-dzunub wal ma'asi, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Terkadang seorang merasa berat untuk melakukan kewajiban-kewajiban, terasa berat untuk qiyamul lail, terasa berat untuk qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Apa sebabnya? Adalah adz-dzunub, perbuatan-perbuatan dosa, wal ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Ini yang menyebabkan. Maka kita diajarkan oleh ulama-ulama kita menyambut bulan Ramadhan bitaubah wal istighfar, dengan kita bertaubat kepada Allah, dengan kita beristighfar, dengan kita menyesali dosa-dosa kita. Sehingga banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, Allah menyatakan, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian kepada Allah jami'a, secara menyeluruh, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah supaya mereka tubu ilallah, bertobat kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Karena taubatan nasuha, taubat yang benar-benar taubat, ini akan mendatangkan keberuntungan, akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ini taubatan nasuha, akan mendatangkan kebaikan-kebaikan, akan mendatangkan keberuntungan, bahkan menjadi sebab hamba tadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 222. Allah menyatakan, innallaha yuhibbut tawwabin. wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawabin, mencintai orang-orang yang at-tawabun, yang banyak bertaubat, yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadisnya Al-Aghar ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil segenap manusia, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, tubu ila Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruh, dan beristighfarlah kalian kepadanya. Fa inni, kata Rasul, maka sesungguhnya aku, atubu fil yaum, kata Nabi, saya bertaubat kepada Allah, fil yaum, dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Ini taubat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan taubat kepada Allah, kita berharap, dengan kita beristighfar kepada Allah, kita berharap Allah mempermudah kita untuk melakukan amalan-amalan salihat pada bulan Ramadhan, hari-hari yang penuh dengan barokah. Kemudian yang berikutnya dijelaskan oleh para ulama, kita menyambut bulan Ramadhan bittaqwallah, dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bittaqwallah, dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita menyambut bulan Ramadhan dengan ketakwaan. Kenapa harus dibarengi dengan ketakwaan? Karena amalannya orang-orang muttaqun, itulah yang diterima oleh Allah. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin, Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima amalan dari orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan bekal yang sangat baik, merupakan bekal yang sangat bagus seorang memasuki bulan Ramadhan, bahkan bekal yang sangat baik dalam kehidupan, itulah takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayatnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka ambillah perbekalan oleh kalian, ambillah perbekalan oleh kalian, kata Allah, fa inna, maka sesungguhnya khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bekal yang sangat baik untuk memasuki bulan Ramadhan adalah dengan takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali tatkala para sahabatnya meminta wasiat kepada Rasul. Kata Nabi, usikum bittaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun. Syaitnya di sini Nabi mengatakan, usikum bittaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, kata Nabi. Bahkan Nabi mengatakan di dalam hadis yang lain, ittaqillah haitsuma kunta. Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, haitsuma kunta, kalian berada di manapun diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fadilatul syekh, Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang arti bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Kata beliau bahwasanya at-taqwa itu adalah ittikhadul wiqayah an adzabilah bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi. Yang dimaksud dengan takwa itu adalah ittikhadul wiqayah, seorang mengambil tameng dari azab Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini yang dimaksud dengan takwa. Sehingga makna perintah dari Nabi SAW, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Artinya di mana saja engkau berada, teruslah menjalankan perintah-perintah Allah, terus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah untuk menyambut datangnya bulan Ramadan adalah al-isti'anah. Dengan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita melakukan suatu ketaatan, suatu kebaikan, kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah. Demikianlah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, bersemangatlah engkau terhadap apa-apa yang membawa manfaat untuk dirimu. Fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah sehingga jangan lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melakukan ketaatan-ketaatan, jangan lepas dengan kita isti'anah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu semata-mata adalah nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Seorang bisa menjalankan ketaatan, bisa menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan, ini semata-mata adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang berikutnya dijelaskan pula oleh para ulama, kita menyambut dengan datangnya bulan Ramadan adalah bil ilmi, dengan kita mengkaji ilmu terkait dengan hukum-hukum bulan Ramadan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau menyebutkan al-ilmu atau salah satu bab di dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari, beliau menyatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu sebelum dia berbicara dan sebelum dia beramal. Ini yang penting. Jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan bil jahli, dengan kejahilan, sehingga tidak mengetahui hukum-hukum terkait dengan bulan Ramadan, tidak mengetahui terkait barakallahu fikum adab siamu Ramadan. Ini yang harus kita perhatikan, yang harus benar-benar kita ketahui. Betapa banyak orang melakukan ibadah siamu Ramadan barakallahu fikum, dia tidak mengetahui adab-adabnya terkait dengan puasa di bulan Ramadan. Betapa banyak seorang yang melakukan demikian. Dia melakukan bila ilmin, dia melakukan tanpa ilmu. Bahkan dari awal sudah banyak yang keliru. Banyak yang keliru. Ini dari awal. Yaitu apa? Tatkala menentukan awal bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Sudah keliru. tercampuri dengan bid'ah. Maka barakallahu fikum, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit membahas tentang amaliyah di bulan Ramadan. Amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah terkait dengan menentukan dukhulis sahri Ramadan, menentukan masuknya bulan Ramadan. Ini sudah dibahas oleh para ulama, telah dijelaskan oleh imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimani wa rahimakumullah, wa yuhkamu bidukhuli sahri Ramadan biwahidin min amraini, wa yuhkamu, dan menghukumi masuknya bulan Ramadan dengan salah satu dari dua perkara. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi, kata beliau rahimahullah, untuk menentukan masuknya bulan Ramadan, yang pertama adalah biru'yati hilalihi. Yang pertama, dengan cara melihat hilal pada bulan Ramadan. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah menyatakan, faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan Ramadan, yaitu dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul hilal fasumu. Kata Nabi, apabila kalian melihat al-hilal, yaitu hilal bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ini yang pertama, menentukan bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, al-amru thani, yang kedua, mima yuhkamu fihi bidukhuli syahri Ramadan, untuk mengetahui, menghukumi masuknya bulan Ramadan, yang kedua adalah ikmalu syahri syabiq qablahu 30 yawman. Lianna syahra al-qamariya la yumkinu an tazida ala 30 yawman, wala yanqusa an 29 yawma. Yang kedua, kata Syekh, untuk menghukumi mengetahui masuknya bulan Ramadan adalah dengan cara menyempurnakan bulan yang sebelumnya. Berarti bulan apa? Sya'ban. Menyempurnakan menjadi 30 yauman, menjadi 30 hari. Li'anna sahral qamariya, dikarenakan bulan qamari ini tidak mungkin lebih dari 30 dan tidak mungkin kurang dari 29. Barakallahu fikum. Mana dalil yang menunjukkan dalam hal ini? Dalilnya barakallahu fikum, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumya alaikum as-sahru fa'udduh 30. Rawahu Muslim. Berpuasalah kalian dikarenakan melihat hilal, melihat bulan Ramadan. Wa aftiru, dan berbukalah kalian dikarenakan juga melihat hilal, itu hilal bulan Sawal. Maka apabila tertutup hilal tersebut atas kalian bulan Ramadan, maka genapkanlah 30 hari bilangan bulan sebelumnya. Di dalam lafaz Bukhari, fa in ghumya alaikum atau fa in ghubiya alaikum fa aqmilu iddata Sya'ban 30. Dengan tegas Nabi mengatakan apabila hilal itu tertutup, kalian tidak bisa melihat, maka genapkanlah barakallahu fikum bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diantara atau tatkala kita sudah memasuki bulan Ramadhan, diantara amaliyah yang diperintahkan di bulan Ramadhan, amalan yang diperintahkan di bulan Ramadhan adalah yang pertama siyamu Ramadhan, berpuasa di bulan Ramadhan, berpuasa di bulan Ramadhan. Barakallahu fikum. Dan ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, begitu juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyatakan bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadhan. Di dalam riwayat Muslim disebutkan wa shaumi Ramadhan wa hajjil bait. Ini diantara amalan yang terpenting di bulan Ramadhan adalah siyam Ramadhan, karena ini merupakan salah satu rukun Islam. Nabi menyatakan Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah, bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua itu bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua mengerjakan salat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, berpuasa di bulan Ramadhan. Dan di dalam riwayat Muslim disebutkan puasa bulan Ramadhan terlebih dahulu baru haji. Barakallahu fikum. Maka terkait dengan hukumnya adalah merupakan wajib. Terkait dengan hukumnya adalah wajib. Bagi siapa puasa bulan Ramadhan ini wajib? Dijelaskan oleh beliau, al-muslimul balighu al-aqilu al-muqimu al-qadiru as-salimu minal mawani'. Yaitu bagi seorang muslim, ini yang dikenai kewajiban puasa, seorang muslim yang baligh, yang sudah baligh, al-aqil yang berakal, sehat akalnya, al-muqim yang dia tinggal di negerinya, di kampungnya, al-qadir yang dia itu mampu, dan juga yang salimu minal mawani', yang selamat dari penghalang-penghalang. Karena nanti di sana ada yang sudah muslim, baligh, aqil, muqim, qadir, tapi ternyata tidak salamah minal mawani', seperti wanita haid, wanita nifas, atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini kewajiban puasa untuk mereka, seorang muslim al-baligh, yang baligh, ya, yang sudah baligh, al-aqil, yang berakal, al-muqim, al-qadir, as-salim minal mawani. Maka kata beliau, wajibu alaihi sawma ramadhan ada'an fi waktihi lidalalatil kitabi wa sunnati wa ijma' ala dhalik. Maka orang yang di atas tadi, barakallahu fikum, orang yang di atas tadi yang muslim, baligh, aqil dan seterusnya, maka wajib bagi orang tersebut untuk berpuasa bulan Ramadan dan menunaikan, menjalankan fi waktihi, pada waktunya. Tidak boleh diundur. Kalau diundur, ya, enggak sah. karena syarat-syaratnya terpenuhi. Wajib tatkala memasuki bulan Ramadan ya, untuk menjalankan ibadah puasa pada saat itu. Lidilalatil kitab wa sunnah, berdasarkan dalil dari Alkitab wa sunnah, wa ijma'i ala dhalik. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kewajiban puasa untuk mereka ya. Kewajiban puasa untuk mereka, untuk seorang muslim yang baligh. Dan kata Syekh, wa yahsulu bi bulughi dzakari bi wahidin min umuri tsalatsah. Dan seorang mengetahui balighnya seorang anak laki-laki bisa dilihat dari salah satu tiga perkara. Yang pertama adalah inzalul mani bihtilami aw ghairihi. Ini tanda seorang itu sudah baligh. Maka yang seperti ini perhatian untuk orang tua. Jangan sampai anaknya sudah baligh tapi dia tidak mengetahuinya. Yang pertama, tanda seorang itu baligh kalau laki-laki adalah inzalul mani, keluarnya mani. Dikarenakan ihtilam, karena mimpi atau yang lainnya. Yang kedua, tanda seorang itu baligh adalah nabatus sya'ril anah, yaitu tumbuhnya bulu kemaluan. Yaitu kata Syekh, bulu yang tumbuh di sekitar dubur dan kemaluan. Barakallahu fikum. Tanda yang ketiga, seorang itu dikatakan baligh adalah tatkala bulughu tamami khamsa asyrata sanatan, tatkala anak tersebut genap, barakallahu fikum, 15 tahun. Barakallahu fikum. Ini tanda seorang atau anak laki-laki dihukumi baligh dengan salah satu dari tiga di atas. Adapun untuk wanita kata Syekh, wa yahsulu bi bulughil untha bima yahsulu bihi bulughu dzakari dzukuri wa ziyadatin amri rabi' wa huwal haidhu. Adapun untuk wanita, mengetahui seorang wanita itu sudah baligh adalah dengan tiga yang di atas tadi. Keluarnya mani atau sudah 15 tahun, keluar bulu di sekitar kemaluan, dan ditambah yang keempat, ada tanda yang keempat, wa huwa al haid, yaitu tatkala wanita itu sudah haid. Fa mata hadatil unsa faqad balaghat, maka kapan seorang wanita haid, maka sungguh dia telah baligh, berarti sudah kena hukum di atas tadi. Tatkala memasuki bulan Ramadan, syarat-syaratnya terpenuhi, muslim, baligh, akil, mukim, qadir, asalim minal mawani, selamat dari penghalang-penghalang, maka wajib untuk menjalankan puasa saat itu. Barakallahu fikum. Masih terkait dengan asyam adalah terkait dengan adabus syam, adab-adab tatkala orang berpuasa. Kata Syekh, lisyami adabun kathiratun la yatimu illa biha wala yakmulu illa bil qiyami biha wa hiya ala qismaini. Siam puasa itu memiliki adab-adab yang sangat banyak. Siam puasa itu memiliki adab-adab yang sangat banyak. Maka tasih puasa tidak akan sempurna kecuali dengan memenuhi adab-adabnya. Dan ini terbagi menjadi dua. Adab-adab puasa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah adab yang wajib yang la budda li shaimin min mura'atiha wal muhafazati 'alaiha. Yang pertama adalah adab yang wajib yang mana orang yang berpuasa harus menjalankan dan menjaganya. Dan di sana ada adab mustahabah. Ada adab yang bentuknya sunnah yang bagi anjura'iha wa yuhafidha 'alaiha. Seyogianya orang tersebut untuk memperhatikan dan menjaganya. Sekarang apa di antara adab-adab yang wajib bagi orang yang berpuasa? Maka disebutkan faminal adabil wajib. Di antara adab yang wajib, barakallahu fikum, bagi orang yang sedang menjalankan puasa, an yakuma sha'imu bima aujaballahu alaihi minal ibadati alqauliyati wal fi'liyah. Wa min ahamiha as-salatu al-mafruḍah allati hiya aqidu arkanil Islam ba'da syahadatain wa yajibu mura'atuha fil muhafadzati 'alaiha wal qiyami bi arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha. Adab yang pertama, wajib bagi orang yang berpuasa dia untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Baik kewajiban yang bentuknya ibadah fi'liyah perbuatan atau qauliyah ucapan. Ini yang sering dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Kata Syekh, wa min ahamiha, dan di antara kewajiban yang penting setelah syahadatain adalah as-shalah al-mafruḍah. Mengerjakan salat yang wajib. Maka orang yang berpuasa wajib baginya untuk menjaga sholat lima waktu, sehingga tidak benar tatkala seorang hanya menjalankan ibadah puasa. Barakallahu fikum. Hanya menjalankan ibadah puasa, kemudian setelah itu apa? Dia meninggalkan ibadah sholat. Jadi bulan Ramadan ya hanya menjalankan ibadah puasa. Ini salah keliru. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, wa minasaimin man yatahawanu bi salatil jamaah ma'a wujubiha alaihi. Dan di sana juga ada orang yang berpuasa dia bermudah-mudahan meninggalkan salat jamaah. Barakallahu fikum. Padahal ya, salat jamaah ini adalah hukumnya wajib bagi laki-laki. Kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya. Ini yang pertama. Ya. Adab orang yang berpuasa hendaklah dia tetap menjalankan, barakallahu fikum, kewajiban-kewajiban yang lainnya. Wa minal adabil wajibah, di antara adab-adab yang wajib tatkala orang berpuasa, kata Syekh, an yajtaniba shaimu jami'a ma haramallahu wa rasuluhu minal aqwali wal af'al. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk menjauhi apa saja yang telah Allah haramkan, apa saja yang telah Allah rasulnya haramkan, baik yang bentuknya ucapan maupun yang bentuknya perbuatan-perbuatan. Sehingga puasa bukan hanya imsaku anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi ma'aniyah. Tidak hanya seperti itu. Barakallahu fik. Bukan hanya sekedar menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Tidak hanya seperti itu. Tapi wajib bagi dia untuk meninggalkan apa saja yang Allah haramkan, yang rasulnya haramkan, baik dari ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan. Kata Syekh, wajibu wajtanibu al-kadhiba wa huwa al-ikhbaru bi khilafil waqi'. Wajib bagi orang yang berpuasa menjauhi al-kadhib, ucapan-ucapan dusta. Apa yang dimaksud ucapan dusta? Yaitu al-ikhbar, mengkhabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Barakallahu fikum. Jauhi ucapan-ucapan dusta, terlebih tatkala orang tersebut sedang menjalankan ibadah puasa. Barakallahu fikum. Kemudian juga kata Syekh, wa yajtanibu al-ghibah, hendaklah orang yang berpuasa menjauhi al-ghibah. Al-ghibah, dzikruka akhaka fima yakrahu fi ghaibatihi. Ghibah itu engkau menceritakan aib saudaramu, sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu tatkala dia tidak ada di hadapannya. Inilah ghibah. Barakallahu fikum. Begitu juga wa yajtanibu an-namimah, di antara adabnya juga orang yang berpuasa hendaklah menjauhi an-namimah, adu domba. Menjauhi an-namimah, wa yanqlul kalami syakhsin fi syakhsin ilaihi liyufsida bainahuma. Seorang menukil ucapan dari yang satu disampaikan ke yang lainnya untuk membuat kerusakan dua orang tersebut. Wahia min kabairi dzunub, kata Syekh, ini termasuk perbuatan dosa besar. Nabi menyatakan di dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, an-namam. Barakallahu fikum. Kemudian juga adab yang harus diperhatikan kata Syekh, wa yajtanibu al-ghis fi jami'il muamalat, menjauhi penipuan-penipuan di dalam muamalah, fil ba'i wal ijara was sana'ah war rahnin wa ghairiha, baik dalam masalah perdagangan, pinjam meminjam dan seterusnya. Kemudian juga yang harus diperhatikan juga, dan ini ya, orang sering terlupakan, wa yajtanibu al-ma'azif wa hiya alatul lahwi bi jami'i anwa'iha, yaitu menjauhi al-ma'azif, seperti musik dan alat-alat yang melalaikan. Saya katakan alat-alat yang melalaikan masuk pula di sini adalah handphone. Ya, jangan sampai ya, kita melakukan ibadah bulan Ramadan, ibadah saum, ternyata apa? Dilalaikan dengan apa? Perkara-perkara yang lahwun, yang kurang bermanfaat. Ya. Saya contohkan di sini seperti handphone, Syekh menyebutkan di sini alatul lahwi, alat-alat yang melalaikan, berbagai macam bentuknya seperti alat musik dan yang lainnya. Hendaklah ini semua dijauhi. Ini di antara adab-adab yang wajib. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sedikit persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.